anak-anak mereka. Karena diutusnya Rasulullah SAW, diutusnya junjungan Nabi besar Muhammad SAW sudah tertulis dalam At-Taurah wal Injil. Kemudian mereka merusaknya, mereka menghapusnya. Ayuhal hadru. Kemudian bahwasanya Al-Quran wa Sunnah tidak akan bisa terlepaskan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita berpegang teguh kepada Al-Quran saja tanpa As-Sunnah, sebagaimana Quran yang hanya mengandalkan Al-Quran saja tanpa memegang As-Sunnah. Demikian juga sebagaimana orang yang hanya mengamalkan sunnah tanpa mengambil Al-Quranul Karim, ataupun bahkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran wa sunnah sebagaimana orang-orang Rafidah. Ayuhal hadirun, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah di sini ia menunjukkan wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah. Nah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka jika ada suatu pertentangan, kembalikanlah kepada Al-Kitab wa Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Pasti akan terdapat di dalamnya jalan penyelesaian. Wa aidan qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, ambillah. Dan apa yang datang dari yang dilarang dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah. Perintah juga di sini untuk mengambil perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan larangan Rasulullah SAW. Maka tidak benar kalau seorang yakin bahwasanya cukup bagi kita untuk mengambil Al-Quran saja tanpa As-Sunnah. Kita lihat sekarang masalah salat lima waktu. Rakaat misalnya. Salat subuh dua rakaat. Zuhur arba rakaat. Asr arba rakaat. Maghrib thalath rakaat. Wal isya arba rakaat. Dari mana diambil bilangan-bilangan ini semuanya? Tidak ada penjelasan kecuali dari As-Sunnah, dari Al-Hadith. Nah, bukan seperti Qur'aniyun yang mengambil dalil dari Al-Quran tetapi diselewengkan. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Maka nikailah wanita-wanita. Nah, mathna dua. Abadnya dua, salat subuh. Nah, thulath tiga, salat maghrib. Waruba salat duhur, salat asar, salat isya. Bagaimana pengambilan yang semacam ini? Ayat ini berkaitan dengan nikah, bukan berkaitan dengan bilangan rakaat dalam salat lima waktu. Wa aidan fiik. Doa iftitah misalnya. Tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim penjelasan ini semuanya. Kecuali dari As-Sunnah hadis Abi Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ila akhir hadis. Atau hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, yang cukup panjang doanya. Kemudian bagaimana cara ruku? Ada penjelasan hadis Abi Humaid Subhan Rabbil A'la. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Subbuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Perbedaan satu yang lainnya bukan perselisihan, bukan pertentangan, akan tetapi ini memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk mengamalkan. Ayuhal hadiru, masalah puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan, bagaimana cara kita berpuasa? Kapan atau bulan apa atau dimulai dari kapan? Tidak ada penjelasan. Nah, yang jelas tentang hilal misalnya, di sana jelasnya dalam As-Sunnah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, rawal Bukhari Muslim, sumu liru'yatih wa aftiruhu liru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal. Nah, kemudian penjelasan yang lain masalah al-hajj, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara tawaf? Berapa kali kita tawaf keliling Ka'bah? Tidak ada penjelasan kecuali dalam As-Sunnah. Maka dari ini jelas kita tidak bisa mengambil hanya sekedar Al-Quran saja. Ataupun orang-orang yang mengambil As-Sunnah tanpa mengambil Al-Quranul Karim, ini juga batil. Karena Al-Quran bi'ijma'il muslimin merupakan pedoman yang utama, tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Atau seperti Ar-Rafidah, orang-orang Syiah yang mereka sebenarnya bukan kaum muslimin, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, tahtajjuna alayna hum laysu bil muslimin. Kalian menjadikan hujjah untuk kami, mereka itu bukan kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Ahmad bilang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya abati, kaifa biman yasub ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma urahu al-islam. Wahai bapakku, bagaimana dengan orang-orang, dengan orang yang mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Ahmad bin Hanbal memberikan penjelasan, ma urahu al-islam, tidaklah dia itu dalam keadaan Islam, apalagi mereka yang mengingkari Al-Quranul Karim sehingga mereka membuat Al-Quran tandingan, Al-Quran Fatimah. Nah, kemudian menakwilkan Al-Quranul Karim yang ada ini dengan takwilan-takwilan yang batil, bahkan menambah Al-Quranul Karim Misalnya, alam nasrah laka sadrak wa ali sihrak, bukankah aku lapangkan dadamu dan aku jadikan Ali bin Abi Thalib sebagai menantumu. Nah, dari mana tambahan ini? Dari kantong mereka. Nah, kemudian marajal bahwaini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yadghiyan. Nah, bertemu. Nah, dua orang, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, yang tidak ada dari keduanya permusuhan. Kemudian keluar dari keduanya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar. Nah, dari dua orang ini, al-lu'lu' Hasan wal marjan Husain. Nah, dari mana tafsiran ini? Ayuhal hadir. Kemudian mereka juga menakwilkan karena kebencian kepada para sahabat, misalnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah al-Yahud, orang-orang Yahud. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Baqarah diartikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka membuat hari raya Eid al-Ghadir yang dilakukan di negeri-negeri Syiah di Iran, sebagian Yaman, di Irak dan lain sebagainya. Mereka mendatangkan sapi ataupun kambing-kambing, terutama yang kambing berwarna merah. Kemudian mereka mencabuti bulu-bulunya dengan alasan menyiksa Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadiru. Kemudian mereka juga berkumpul di sekeliling gunung. Satu gunung dinamakan dengan Gunung Muawiyah bin Abi Sufyan, sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempari dengan tembakan-tembakan atau batu-batu dan sebagainya dengan alasan untuk menyiksa Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa aidan inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i al qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Melarang al fahsya, perbuatan keji. Ditafsirkan al fahsya Abu Bakar. Wal munkar, perbuatan munkar, yaitu Umar. Wal baghi, Utsman bin Affan. Naam, ayyuhal hadiru. Sungguh banyak firqah-firqah yang berkembang di masyarakat. Tidak ada satu golongan kecuali pasti ada pengikutnya. Maka kita sebagai kaum muslimin harus benar-benar mengambil Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun salih. Terjadi perselisihan, kita kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Dilihat di situ. Apakah Al-Quranul Karim ataupun As-Sunnah atau perkataan sahabah menyebutkan atau tidak. Sehingga dengan melihat ini, kita bisa melihat bahwa perkara ini batil atau hak, atau benar atau batil. Bisa dilihat dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman Salafun Salih. Ayuhal hadirun. Banyak manfaat. Manfaat-manfaat yang kita petik dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita tidak akan tersesat kalau kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salafun Salih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca, "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Peruntungan yang besar Karena siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka akan memperoleh keberuntungan yang besar. Nah, dan tidak akan tersesat orang-orang yang bermaksiat, pasti akan tersesat. Man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina wa fi ayatin ukhra faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kalau orang bermaksiat nam kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti akan tersesat dengan kesesatan yang nyata atau dengan kesesatan yang sangat jauh. Artinya, kalau kita kembali kepada kitab wa sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman salafun salih, kita akan selamat dan tidak akan tersesat. Ayuhal hadirun, kemudian kita akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul la'alakum turhamun. Wa ati'u Allah wa Rasul la'alakum turhamun. Dan taatlah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat dari Allah azza wa jalla, mendapatkan ampunan dari Allah azza wa jalla. Nah, sehingga ketika kita berbuat maasi, kemudian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dosa-dosa as-saghair akan bisa diampuni Allah subhanahu wa ta'ala bi'inillah azza wa jal. Kemudian kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah azza wa jal. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepada Rasulullah SAW, dan tentunya taat kepada Allah Azza wa Jal, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Nah, dan balasan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal, bi'inillah Azza wa Jal. Nah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti' allaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah azza wa jal, yang bertakwa, maka akan memperoleh keberuntungan yang besar. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya selama-lamanya. Surga ya ikhwanana, al-jannah, al-jannah, banyak keutamaan yang besar. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, a'adadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Kami siapkan bagi hamba-hamba yang salih ma la 'ainun ra'at, yang mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun samiat, dan telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia tentang keindahan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh kerugian orang-orang yang sibuk dengan dunia dengan melupakan akhirat. Laqabu qausi ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya ujung tombak milik kalian di surga nanti lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Nah, ujung tombak saja di surga nanti melebihi kemerlapan dunia ini. Mulai zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai datangnya yaumul kiamah tidak bisa melebihi satu ujung tombak tentang keindahan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kerugian orang-orang yang sibuk dengan dunia melupakan akhirat. Naam, seakan-akan mau hidup 1000 tahun. Naam, ataukah nanti ketika meninggal yang umurnya hanya sebatas 60 atau 70 tahun. Hadis Abi Hurairah. Naam. Inna a'mar ummati baina 60 wa 70 wa qalilum man tajawaza dzalik. Naam. Sungguhnya umur-umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit orang-orang yang bisa melampaui melebihi 70 tahun. Ayuhal hadirun. Nabi Muhammad SAW meninggal beliau berumur 63 tahun. Abu Bakar juga demikian 63 tahun. Umar juga demikian. Utsman bin Affan baru lebih dari 80 tahun. Untuk melihat perbandingan 3:1. Nah, sehingga dengan ini kita siap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah supaya kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang ringkas ini. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sibuk dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah nan kalian negeri akhirat. Namun jangan lupa dengan kehidupan dunia. Bukan berarti seimbang. Artinya kalau kita mencari dunia 50%, akhirat 50%. Tidak demikian. Tetapi yang dicari adalah negeri akhirat. Namun, tidak melupakan dunia. Kita mencari rizki dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari rizki untuk bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan mencari rizki untuk bermegah-megahan. Karena kebanyakan orang-orang yang sibuk dengan dunia, ketika meninggal dunia menjadi celak. Naam. Innal aghniyahumul fuqara yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa qalilum mahum. Sesungguhnya orang-orang yang paling kaya di dunia ini pada yaumul qiyamah akan menjadi orang yang paling fakir, yang paling miskin, kecuali orang-orang yang infak. Hakadha wa hakadha, demikian demikian infak kanan dan kiri. Naam. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali orang-orang yang berbuat demikian. Naam. Inna Qarun kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa. Wa bagha alaihi, kemudian bermaksiat kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, dan kami berikan godang-godang kekayaan yang besar yang kuncinya saja dibawa oleh orang-orang yang kuat, yang banyak lagi perkasa, tidak bisa mereka memikulnya. Ini baru kuncinya. Bagaimana dengan hartanya? Qarun Naam, dari kaum Musa. Akan tapi setelah meninggal bagaimana? Allah cerca, Allah hinakan karena Qarun tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang waktu itu adalah Musa alaihissalatu wassalam. Demikian juga Fir'aun. Naam. Yang kekuasaannya sangat besar. Akan tapi karena melupakan Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah berfirman. Wa yaumal qiyamah. Adkhilu ala Fir'auna ashaddal adab. Yaumal qiyamah. Masuklah keluarga Fir'aun. Yang mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini celaan. Bahkan betapa banyak. Ketika kedua orang tua punya harta yang banyak. Kemudian anak-anaknya tadi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah meninggal rebutan. Anak-anak satu dengan lainnya. Bahkan terkadang membunuh orang tuanya untuk bisa mendapatkan warisan. Hala wal waqi. Makanya ketika Umar Ibn Abdul Aziz menjabat khalifah, punya anak yang banyak, beliau tidak mengasih harta benda kepada anak-anaknya. Padahal seorang presiden. Nah, kalau kamu saleh, maka Allah menjadi wali bagi orang saleh. Akan tetapi, kalau kamu berbuat maasi, maka saya tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang berbuat maasi. Sehingga setelah Umar Ibn Abdul Aziz meninggal, yang tidak meninggalkan harta benda kepada anak-anaknya. Apakah anak-anaknya dalam keadaan lapar? Sama sekali tidak. Bahkan menjadi orang-orang kaya. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ayuhal hadirun. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang sudah. Mendekat. Kita akhir sekian. Mudah-mudahan berfaedah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.